Faedah kedua, membentengi diri dari setan, menghancurkan kerinduan, menolak godaan nafsu syahwat, memicingkan mata, dan memelihara kemaluan. Dan kepada itulah ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man nakaha faqad khasana nisfa dinihi falyattaqillaha fis-satril akhar. Artinya, barang siapa kawin, maka telah memelihara setengah agamanya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah pada setengahnya lagi. Dan kepada itulah ditunjukkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haruslah kamu kawin. Maka barang siapa yang tidak sanggup, maka haruslah ia berpuasa. Karena puasa itu melemahkan hawa nafsu. Kebanyakan dari apa yang kami nukilkan dari asar dan hadis menunjukkan kepada pengertian yang tersebut tadi. Dan pengertian itu bukanlah pengertian yang pertama atau memperoleh anak. Karena nafsu syahwat adalah diperserahi atau diwakilkan untuk melaksanakan perolehan anak. Maka perkawinan itu mencukupilah untuk pekerjaan tersebut yang mendorong untuk menjadikan dan menyingkirkan kejahatan kekuasaannya. Dan tidaklah orang yang memperkenalkan panggilan tuannya karena ingin memperoleh keridhaannya, seperti orang yang memperkenankan untuk menjadi keduanya terdapat ikatan yang erat. Dan tidak bolehlah dikatakan bahwa yang dimaksud ialah kesenangan atau memperoleh kelezatan. Dan anak adalah suatu keharusan daripadanya, sebagaimana umpamanya keharusan membuang air besar dari karena makan. Dan tidaklah itu yang dimaksudkan pada diri perkawinan itu. Tetapi anaklah yang dimaksudkan menurut kejadian manusia atau fitrah dan hikmahnya. Dan nafsu syahwat itu adalah yang membangkitkan kepadanya. Demi sebenarnya pada syahwat itu ada hikmah yang lain selain dari memberi beban untuk memperoleh keturunan, yaitu memperoleh kesenangan untuk kelezatan pada pelaksanaan nafsu syahwat itu, yang tak ada bandingnya dengan kesenangan itu oleh kesenangan manapun juga, apabila kesenangan itu bisa kekal terus. Kesenangan itu mengingatkan kepada segala kesenangan yang dijanjikan di dalam surga. Karena menggemakan kepada kesenangan yang tidak pernah dirasakan adalah tidak berguna. Kalau digemarkan kepada orang yang tidak bertenaga atau impoten tentang kesenangan bersetubuh, atau kepada anak kecil tentang kesenangan menjadi raja dan sultan, niscaya tidaklah bermanfaat penggemaran itu. Dan salah satu dari faedah kesenangan dunia ialah keinginan kekalnya di dalam surga supaya menjadi pendorong beribadah kepada Allah. Maka perhatikanlah kepada hikmah, kemudian kepada rahmat, kemudian kepada persediaan ketuhanan, bagaimana telah disediakan di bawah syahwat yang satu itu, dua kehidupan, kehidupan zahir dan kehidupan batin. Kehidupan zahir ialah kehidupan manusia dengan kekal keturunannya, dan itu adalah semacam dari kekekalan wujudnya. Dan kehidupan batin ialah kehidupan akhirat. Maka kesenangan yang kurang ini disebabkan lekas habisnya adalah menggerakkan keinginan kepada kesenangan yang sempurna dengan kesenangan yang berkekalan. Lalu ia tergerak kepada beribadah yang menyampaikan kepada kesenangan yang berkekalan itu. Maka hamba itu memperoleh faedah disebabkan kesenangan inginnya kepada kesenangan tadi yang memudahkan kepada kerajinan, kepada apa yang menyampaikannya kepada kenikmatan surga. Dan tidaklah dari suatu molekul atau zat yang paling halus dari molekul-molekul tubuh manusia, zahir dan batin, bahkan segala molekul alam, langit, dan bumi, melainkan terdapat padanya hikmah yang halus-halus dan yang ajaib-ajaib yang menakjubkan segala akal pikiran manusia. Tetapi yang demikian itu hanya terbuka bagi hati yang suci bersih menurut kebersihannya. dan menurut kebenciannya kepada kembang dunia, tipuan dan godaannya. Maka perkawinan itu dengan sebab menolak godaan nafsu syahwat adalah amat penting dalam agama untuk orang-orang yang tidak dihinggapi kelemahan dan tidak bertenaga atau impoten. Dan orang-orang itulah kebanyakan manusia adanya. Nafsu syahwat itu apabila mengeras dan tidak dapat disanggah oleh kekuatan takwa, niscaya dapat menghilang kepada perbuatan keji. Dan kepadanya lah ditunjukkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya dari Allah Ta'ala. Ila taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak engkau berbuat pula begitu, niscaya menjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar. Surat Al-Anfal ayat 73. Dan kalau dapat dipukul dengan pukulan ketakwaan, maka kesudahannya dapatlah mencegah anggota-anggota badan daripada memperkenankan ajakan nafsu syahwat itu. Lalu terpicinglah mata dan terpeliharalah kemaluan. Adapun menjaga hati dari kebimbangan dan pemikiran, maka tidaklah termasuk di bawah usaha atau ikhtiar seorang. Tetapi senantiasalah nafsu itu menarik dan membisikkan kepadanya dengan berbagai keadaan bersetubuh. Dan tidak jemu-jemulah setan pengganggu itu dalam sebagian besar waktunya. Kadang-kadang yang demikian itu datang padanya dalam salam, sehingga tergores di hatinya dari hal keadaan bersetubuh itu sesuatu gurisan. Kaulah kiranya diterangkannya di hadapan orang yang paling hina sekalipun, niscaya ia akan malu. Dan Allah Ta'ala melihat kepada hatinya. Dan hati itu terhadap Allah adalah seperti lisan terhadap makhluk. Dan pokok segala pekerjaan bagi seorang yang berkehendak menjalani jalan akhirat ialah hatinya. Dan rajin berpuasa itu tidaklah menghilangkan benda gangguan pada kebanyakan orang, kecuali ditambahkan kepadanya kelemahan badan dan kerusakan pada sifatnya. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak sempurnalah ibadah orang yang melakukan haji kecuali dengan kawin. Ini adalah percobaan umum. Sedikitlah orang yang terlepas dari padanya, dan Qatadah berkata tentang arti firman Allah Ta'ala, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Artinya, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul. Surat Al-Baqarah ayat 286. Yaitu kerahnya nafsu syahwat dari Akramah dan Mujahid, yang mana keduanya mengatakan tentang arti firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Ialah bahwa manusia itu tidak sabar terhadap perempuan. Berkata Fayyad bin Nujair, apabila bangunlah kemaluan lagi, niscaya hilanglah 2/3 akalnya. Setengah mereka mengatakan, hilanglah 1/3 agamanya. Dan pada penafsiran yang tidak begitu sering terdengar, atau Nawadirut Tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman Allah Ta'ala, fa min sharri ghasiqin idza waqab, artinya, dan dari kegelapan malam ketika ia telah datang. Surat Al-Falaq ayat 3. Yaitu kata Ibnu Abbas, bangunnya kemaluan lagi. Ini adalah bahaya yang sering terjadi apabila menggelegak dan tidak dapat dilawan oleh akal pikiran dan agama. Dan nafsu syahwat itu sedang dia adalah baik untuk pendorong pada kedua kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana telah diterangkan dahulu. Maka nafsu syahwat itu adalah yang terkuat alat setan terhadap anak Adam. Dan kepadanya lah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, Tidaklah aku melihat dari wanita-wanita yang kurang akal dan agama, yang lebih mempengaruhi orang-orang yang berakal pikiran, daripada engkau sekalian. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar. Dan itu sesungguhnya adalah karena bergelurannya nafsu syahwat. Dan Nabi SAW mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri mas'i wa basari wa qalbi wa syarri mani. Artinya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, hatiku, dan kejahatan maniku. Dan beliau mendoa, As'aluka an tutahhira qalbi watahfadha farji. Artinya, aku memohon kepadamu, kiranya engkau mensucikan hatiku dan memelihara farasku. Maka apa yang dimohonkan perlindungan oleh Rasulullah SAW daripadanya, lalu bagaimanakah boleh dipandang enteng oleh orang lain? Adalah sebagian orang-orang soleh membanyakkan kawin sehingga hampir tidak terlepas dari 2 dan 3 istri, lalu dibantah oleh sebagian kaum sufi akan sikap yang demikian. Maka orang soleh itu menjawab, adakah diketahui oleh seseorang daripada kamu bahwa ia duduk di hadapan Allah Ta'ala pada suatu tempat duduk, lalu berdiri di hadapannya pada suatu tempat berdiri, pada suatu pergaulan, lalu terkuris di hatinya oleh kurisan hawa nafsu syahwat? Maka orang-orang sufi itu menjawab, banyaklah yang demikian itu menimpa ke atas diri kami. Orang soleh tadi berkata, jikalau aku rela dalam umurku seluruhnya, seperti keadaan kamu dalam suatu waktu saja, niscaya aku tidak kawin. Tetapi aku tidaklah terguris pada hatiku, suatu gurisan yang membimbangkan aku dari hal keadaanku, melainkan aku laksanakan terus. Maka senanglah hatiku dan kembalilah aku pada pekerjaanku. Dan semenjak 40 tahun lamanya, dia telah terguris pada hatiku kemaksiatan. Sebagian manusia membantah keadaan orang-orang sufi itu, lalu bertanya kepadanya sebagian orang-orang beragama, apakah yang Anda tentang dari mereka? Orang-orang yang menantang itu menjawab, orang-orang sufi itu banyak makan. Maka orang beragama itu menjawab, engkau pun kalau lapar seperti mereka lapar, akan makan seperti mereka makan. Orang yang menantang itu menambah, mereka kawin banyak. Lalu orang beragama itu menyambung, engkau pun apabila memelihara kedua mata engkau dan kemaluan engkau, sebagaimana mereka memeliharanya, niscaya engkau pun kawin sebagaimana mereka itu kawin. Al-Junaid berkata, aku memerlukan kepada jima atau bersetubuh sebagaimana aku memerlukan kepada makan. Maka istri itu sebenarnya adalah makanan dan sebab untuk kesuci bersihan hati. Dan karena itulah Rasulullah SAW menyuruh tiap-tiap orang yang jatuh pandangannya pada seseorang wanita, lalu tertarik hatinya kepada wanita itu supaya melakukan jima dengan istrinya. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Qabsyah Al-Anmari. Karena yang demikian itu menolak kebimbangan dari dirinya. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melihat seorang wanita, lalu beliau masuk ke tempat Zainab dan melaksanakan hajatnya. Kemudian beliau keluar seraya bersabda, bahwa wanita itu apabila berhadapan, niscaya ia berhadapan dengan bentuk setan. Maka apabila seorang dari kamu melihat wanita, di mana wanita itu menajubkan kamu, maka hendaklah mendatangi istrinya. Karena bersama istrinya itu terdapat yang seumpama dengan yang bersama wanita itu. Diriwayatkan Muslim dan At-Tirmidzi. Dan Nabi SAW bersabda, janganlah kamu masuk ke tempat wanita yang tak ada suaminya di rumah atau al-muhibat, yaitu wanita tak ada suaminya bersamanya. karena setan itu berjalan dari seorang kamu pada tempat jalannya darah. Lalu kami para sahabat bertanya, apakah dari engkau juga? Nabi SAW menjawab, juga dari aku. Tetapi Allah menolong aku terhadap setan, maka selamatlah aku. Berkata Sufyan bin Uyainah, maksudnya ialah, maka selamatlah aku daripada setan itu. Inilah maksudnya, dan setan itu tidaklah selamat. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Jabir. Begitu pula diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana beliau termasuk golongan para sahabat yang zuhud dan ahli ilmu, bahwa beliau itu berbuka puasa dengan jima sebelum makan. Kadang-kadang beliau melakukan jima sebelum mengerjakan sholat maghrib, kemudian lalu mandi dan mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah untuk menyelesaikan hatinya beribadah kepada Allah dan mengeluarkan benda kepunyaan setan daripadanya. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an melakukan jima pada 3 orang gundiknya dalam bulan Ramadan sebelum sholat Isya. Ibnu Abbas berkata, yang terbaik dari umat ini ialah yang terbanyak istrinya. Diriwayatkan Al Bukhari dari Ibnu Abbas. Yang dimaksudkan bahwa orang yang terbaik itu ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala nafsu syahwat itu amat keras pada sifat orang Arab, maka orang-orang soleh dari mereka adalah sangat banyak kawin. Dan untuk ketenangan hati, diperbolehkan kawin budak perempuan ketika dikhawatirkan terjadi perzinahan. Sedang pada perkawinan ini adalah memperbudakkan anak. Dan itu adalah semacam pembinasaan dan diharamkan kepada orang yang mampu kawin dengan wanita merdeka. Tetapi memperbudakkan anak itu adalah lebih enteng daripada membinasakan agama. Dan tak ada pada perkawinan itu, kecuali mengeruhkan kehidupan anak sebentar saja. Sedang pada mengerjakan perbuatan yang keji itu, menghilangkan kehidupan akhirat yang membawa kehinaan umur yang panjang dengan penambahan kepada hari-harinya. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari orang banyak meninggalkan tempat Ibnu Abbas dan tinggallah seorang pemuda yang tetap di situ. Lalu Ibnu Abbas bertanya padanya, apakah engkau ada sesuatu keperluan? Pemuda itu menjawab, ada. Aku ingin menanyakan sesuatu persoalan. Tadi aku malu kepada orang banyak dan sekarang aku takut kepada Tuhan dan aku menghormati Tuhan. Ibnu Abbas menjawab, orang yang berilmu itu adalah seperti bapak sendiri. Apa yang engkau curahkan kepada ayahmu, maka curahkanlah sekarang kepadaku. Lalu pemuda itu menyambung, sesungguhnya aku seorang pemuda yang tidak mempunyai istri. Kadang-kadang aku takut akan terjadi perbuatan jahat terhadap diriku. Kadang-kadang aku keluarkan maniku dengan tanganku sendiri. Adakah itu merupakan suatu kemaksiatan? Maka Ibnu Abbas memalingkan muka dari pemuda tadi, kemudian berkata, ah, kotor sekali. Mengawini budak perempuan adalah lebih baik dari itu. Dan itu adalah lebih baik dari perzinahan. Maka ini adalah memberitahukan bahwa orang bujang yang keras nafsu syahwatnya adalah terombang-ambing di antara 3 kejahatan. Yang paling rendah dari kejahatan yang 3 itu, ialah mengawini budak perempuan, di mana padanya memperbudakkan anak sendiri. Dan yang paling berat dari kejahatan itu, ialah mengeluarkan mani sendiri dengan tangan. Dan yang paling kecil dari kejahatan tersebut, ialah melakukan perzinahan. Dan ya, Ibnu Abbas tidak mengatakan secara mutlak akan membolehkan suatu daripadanya. Karena keduanya itu, mengawini budak wanita dan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri adalah amat mengkhawatirkan dan ditakuti terjerumus wadah yang lebih mengkhawatirkan lagi. Sebagaimana ditakuti memakan bangkai karena ditakuti daripada kebinasaan diri. Maka tidaklah menguatkan yang lebih enteng dari 2 kejahatan itu termasuk dalam pengertian membolehkan mutlak dan tidak dalam pengertian kebaikan mutlak. Dan tidaklah memotong tangan yang dimakan penyakit itu termasuk perbuatan yang baik, meskipun diizinkan ketika mendekati diri kepada kebinasaan. Jadi, pada perkawinan itu terhadap keutamaan dari segi ini. Tetapi ini tidaklah merata kepada semuanya, hanya kebanyakan saja. Maka banyaklah orang yang telah lemah syahwatnya karena usia lanjut atau karena sakit atau karena lainnya, lalu tiadalah penggerak itu pada dirinya. Dan tinggallah apa yang tersebut dahulu tentang urusan anak. Dan urusan anak itu adalah hal yang merata, kecuali orang yang telah tersapu bersih kemaluannya atau al-mamsuh, dan itu adalah jarang. Sebagian dari sifat atau karakter manusia amat mengeras nafsu syahwatnya, di mana tidak dapat dibentengi oleh seorang wanita saja. Maka disunatkan bagi orang yang seperti ini lebih dari seorang wanita sampai kepada 4 wanita. Kalau kiranya dimudahkan oleh Allah baginya kasih sayang dan rahmat serta hatinya tenteram dengan wanita-wanita itu, maka syukurlah. Kalau tidak, maka disunatkan baginya mengganti. Sayyidina Ali radhiyallahu an kawin sesudah wafat Fatimah radhiyallahu an 7 malam. Ada yang mengatakan bahwa Al-Hasan bin Ali suka sekali kawin, sehingga beliau kawin lebih dari 200 wanita. Dan kadang-kadang beliau melakukan akad nikah 4 wanita dalam 1 waktu. Dan kadang-kadang beliau ceraikan 4 dalam 1 waktu dan menggantikan mereka itu semuanya. Nabi SAW bersabda kepada Al-Hasan, "Ashabta kholki wa khuluki," artinya engkau telah menyerupai bentukku dan akhlakku. Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Barak. Dan bersabda Nabi SAW, "Al-Hasan itu daripadaku dan Al-Husain daripada Ali." Diriwayatkan Ahmad dari Al-Miqdad bin Ma'dikarab. Maka ada yang mengatakan bahwa banyaknya kawin Al-Hasan itu adalah salah satu dari apa yang menyerupai Al-Hasan dengan akhlak Rasulullah SAW.